السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Deeb sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Al-Wakalah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada perkataan beliau, walau nassa ala jinsi al-thamani fakhalafa lam yasih al-bay. Kalau seandainya orang yang memberikan kuasa atau orang yang mendelegasikan kita untuk melakukan sesuatu, dia telah menyebutkan jenis thaman, jenis harganya, fakhalafa, kemudian wakil menyelisihi jenis yang disebutkan oleh orang yang memberikan kuasa kepadanya, lam yasihil bay', maka jual belinya dianggap tidak sah. Contohnya, seseorang berkata, ka'al kabi bi alfi dirham, bi' bi alfi dirham, bi' jual ini dengan 1000 dirham, jual barang ini dengan harga alfi dirhamin, 1000 dirham. Kemudian dia jual dengan harga alfi dinarin, 1000 dinar. Saya katakan jual barang ini dengan harga 100 ribu. Dia malah jual dengan harga misalnya 200 atau 300 ribu. Ini kata beliau tidak sah. Kok bisa tidak sah? Bukannya untung dari 1000 dirham ke 1000 dinar. Bukankah itu keuntungan seharusnya? Dikatakan oleh beliau, li'annahu qad yakunu lahu gharadun fi jinsi as-saman. Karena boleh jadi dia memiliki tujuan ketika dia menentukan harganya. Ya, misalnya dia katakan jual ini ke 100 ribu misalnya. Dia mungkin berniat ingin membantu orang sehingga dia menentukan jinsi as-saman, jenis harganya. Baik itu dalam bentuk menentukan mata uangnya misalnya, tadi dikatakan jual barang ini dengan harga 1000 dirham. Faba'a, kemudian wakilnya malah menjual dengan 1000 dinar misalnya. Dikatakan di sini tidak sah. Profesor Dr. Mustofadi berkata, li'annahu qad yakunu lahu gharadun fi jinsi al-thaman. Karena boleh jadi dia memiliki tujuan dari jenis harga tersebut. Wala gharada lahu fi ghairihi, yang mana dia mungkin tidak menginginkan selain daripada nilai yang dia sebutkan tersebut. Artinya, seorang wakil atau seorang yang diberikan puasa, hendaknya dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberikan dia puasa. Lain cerita kalau dia tidak menyebutkan jenis saman atau harganya, maka kembalikan saja ke hukum asal bahwa barang itu dijual dengan satu, dengan mata uang yang berlaku di negeri tersebut. Dua, dengan cara kontan. Kontan, harus kontan. Karena itu hukum asal jual beli kontan. Yang ketiga, ya, selain dengan mata uang yang ada di negeri tersebut, kontan, ya, yang ketiga adalah harus dijual dengan mata uang setempat. Yang kedua adalah harus apa tadi? Harus dibayar dengan apa namanya? Kontan. Adapun yang ketiga adalah bithamanil mithl, harus dengan harga standar yang dikenal oleh orang yang biasa diketahui oleh masyarakat di satu negeri. Itu tiga hal itu harus terpenuhi. Kalau seseorang mendelegasikan kita, menguasakan kita untuk melakukan sesuatu secara khusus perdagangan misalnya, maka pastikan mata uangnya adalah mata uang yang berlaku di negeri tersebut. Yang kedua, tidak dengan hutang, tapi harus kontan. Yang ketiga, dijual dengan harga standar. Tetapi tiga hal ini mungkin saja diselisihi, sebagaimana kita sudah bahas kemarin, apabila yang memberikan kuasa kepada kita mengizinkan. Apabila yang memberikan kuasa kepada kita mengizinkan. Ya. Ini apa namanya, terkait dengan wakalah atau memberikan kuasa. Wa inna as-su'ala al-qadr fazada min al-jinsi sahha. Apabila orang yang memberikan kuasa kepada kita, dia menyebutkan kadar yang dia inginkan, fazada, kemudian dia menambahkannya, min al-jinsi, dari jenis yang sama, sah, itu sah. Sah. Jadi dia meminta jenis tertentu dengan jumlah tertentu lalu ditambahkan. Ditambahkan tapi dengan sesuatu yang sejenis dengannya, maka ini sah. Dikatakan di sini li'annahu, karena dalam kasus ini seorang wakil khalafa, telah menyelisihi ila ma huwa khairun lil muwakkil, kepada sesuatu yang lebih baik untuk orang yang memberikan puasa. Wa manfa'atun ta'udu alaihi, toh manfaatnya akan kembali kepada orang yang memberikan puasa. Misal kalau tadi kan disuruh menjual dengan dirham, dia malah jual dengan dinar. Itu tidak boleh. Karena kalau sudah dirham, ya dirham. Jenis harganya sudah ditentukan. Jual ini dengan 1000 dirham. Dia malah jual dengan dinar. Itu tidak boleh. Karena sudah ditentukan jenisnya. Kalau dalam kasus yang kedua ini, dia sudah menentukan kadarnya. Nassa 'alal qadar. Dia telah menentukan kadarnya, nilainya. Fazada. Kemudian dia tambahkan minal jinsi, dari jenis yang sama. Misalnya, kabi bi alfin. Jual barang ini dengan harga 1000. Faba'a bi alfaini. Lalu dia jual dengan harga 2000. Itu tidak masalah. Ya illa an yanhahu. Kecuali kalau dia melarang. Kalau tidak ada larangan, boleh. Toh manfaatnya kembali kepada apa? Kepada orang yang memberikan puasa. Dikatakan di sini, kenapa? Kalau dilarang tidak boleh. Qad yakunu lahu ghoradun alla yabi biziyadatin amma haddadahu lahu. Karena boleh jadi memang dia ingin membatasi. Harganya hanya sekian, ya, tidak boleh lebih dari itu. Walau qala, seandainya seseorang berkata, ishtarli bimi'atin, belikan untukku seharga 100. Belikan aku barang ini seharga 100. Harganya 100. Fashtara, kemudian si wakil itu membeli barang yang sama dengan harga yang kurang dari 100. Saya pengen beli barang ini nih. Kamu tahu? Iya, saya tahu. Beli, harganya 100. Ternyata si wakil bisa membeli barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Harganya 80. Beli barang ini dengan harga 100. Si wakil bisa mendapatkan barang yang sama dengan harga 80. Sah. Maka sah. Sah. Kenapa sah? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Li'annahu hasala ghoraduhu bishirai ma yusawi mi'ah. Karena dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dengan membeli sesuatu yang senilai dengan harga 100. Wazada khairan bima naqasa minath thaman. Bahkan dia memberikan kebaikan yang harusnya harganya 100 jadi 80 misalnya. Wa in ishtara bimi'atain ma yusawi mi'ataini fala. Tetapi kalau dia membeli dengan harga malah 200, sesuatu yang memang yusawi sama dengan 200, fala. Artinya kalau harganya dengan lebih tinggi itu tidak boleh. Dikatakan di sini, li'annahu khalafa biziyadati thaman alal mi'ah. Karena dia telah menyelisihi orang yang memberikan kuasa kepadanya. Dalam bentuk apa menyelisihinya? Harganya lebih daripada yang ditentukan. Ya, maka dianggap tidak sah. Ya, artinya ini rincian-rincian ini pada akhirnya memberikan kita satu makna bahwa dalam wakalah maksudnya bahwa seorang wakil dia melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dia kembalikan kepada hukum asal. Ketika tidak ada rincian-rincian atau aturan-aturan terkait dengan jual-beli, tetapi kalau seandainya yang memberikan kuasa telah menentukan rincian-rincian atau aturan-aturan tertentu, maka hendaknya dia komitmen dengan aturan tersebut. Al-Muslimuna ala syurutihim, kata Nabi. Orang Islam itu hendaknya komitmen dengan syarat-syarat yang mereka buat, selama tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Jadi, kalau tidak ada syarat apapun, kembalikan ke hukum asal. Jenis mata uangnya harus yang biasa digunakan. Harganya adalah harga yang standar. Kemudian harus kontan. itu poin-poin yang mendasar dalam dalam satu transaksi misalnya. Tetapi kalau ditentukan jenis harganya harus pakai rupiah, maka tidak bisa menggunakan jenis mata uang yang lain, ya kecuali kalau dia mengizinkan. Lalu dikatakan di sini, beliau berkata, wa in qala, seandainya seorang yang memberikan puasa itu berkata, ishtar bihadha ad-dinar syatan, wahai wakil, belilah dengan satu dinar ini satu ekor domba. Fashtara bihi syataini tusawi kullu wahidatin dinaran sahha. Seorang yang memberikan puasa berkata, ini uang satu dinar, belikan satu ekor domba. Si wakil malah membelikan dua ekor domba, yang mana setiap ekor domba ini setara dengan satu dinar. Dia jago menawar sehingga dia dapat satu dinar dua ekor. Ya, dia bisa membeli dengan satu dinar dua ekor, yang biasanya dapat satu ekor. Itu sah dilakukan. Oh, berarti ada kelebihan dong. Iya, kelebihan itu untuk yang memberikan puasa. Ya, kelebihan itu untuk yang memberikan puasa. Hadisnya sudah pernah kita bahas di awal, yaitu hadis Urwah Al-Bariqi. Masih ingat para pemirsa Niaga TV? Hadisnya Urwah Al-Bariqi diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bariqi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Urwah Al-Bariqi diperintahkan oleh Nabi untuk membeli satu ekor domba seharga satu dinar. Nabi berikan uangnya, dia pun pergi mencari domba tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata dia bisa membeli dengan satu dinar dua ekor domba. Kemudian setelah dia mendapatkan dua ekor domba dengan uang yang hanya satu dinar, dia jual salah satu dari dua domba tersebut dengan harga satu dinar. Jadi dia diberikan satu dinar oleh Nabi, beli satu ekor domba. Urwah Al-Bariqi berangkat, dia cari domba yang senilai dengan satu dinar. Ternyata dia bisa membeli dua ekor domba dengan satu dinar. Apa yang terjadi? Setelah dia dapat dua ekor domba, yang satu dia jual dan laku satu dinar lagi. Lalu Urwah Al-Bariqi datang kepada Nabi, diberikan kepada Nabi domba yang dipesan oleh Nabi, lalu diberikan pula uang satu dinar yang Nabi berikan. Maka Nabi mendoakan kebaikan untuk sahabat ini dengan berkata, barakallahu fi shafqatik, mudah-mudahan Allah memberkahi perdaganganmu. Dalam riwayat dikatakan Urwah Al-Bariqi ya pergi ke Kufah, lalu tidak lama setelah dia sampai di Kufah, dia menjadi seorang pedagang yang sukses sehingga dia menjadi orang terkaya di Kufah. Bahkan disebutkan seandainya yang dia jual itu adalah tanah, kalau zaman itu tidak ada harganya, kalau zaman sekarang tinggi harganya. Ya, kalau seandainya yang dia jual itu tanah, dia akan untung karenanya. Karena mendapatkan keberkahan dari doa siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tusawi kullu wahidatin dinaran lam yasihil aqd. Tetapi kalau dia bawa satu dinar untuk membeli satu domba, tapi dia malah beli dua ekor domba yang tidak senilai dengan satu dinar, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Li'annahu, karena wakil itu, lam yuhaqqiq talabal muwakkil bisyira'i satin tusawi dinaran. Karena si wakil belum melaksanakan apa yang diminta oleh orang yang memberikan kuasa kepadanya, yaitu membeli domba senilai satu dinar. Wa in qala, Seandainya seseorang berkata, bi'li Zaidin, jual barang ini kepada si Zaid. Faba'a li ghairihi lam yajus. Tidak boleh. Seandainya seseorang mengatakan jual ini ke si Zaid, dia malah jual ke si Amr, atau dia malah jual ke si Hasan misalnya, lam yajus, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau sudah ditentukan kepada siapa harus dijual, komitmen. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Kenapa? Dikarenakan li'annahu rubama lahu gharadun bil bai'i lahu. Karena boleh jadi orang yang memberikan kuasa untuk menjual barang itu kepada si Zaid, dia memiliki tujuan yang khusus terkait dengan hal itu. Misalnya dia ingin membantu si Zaid. Ka'an yakunu qasdul irfaqi bihi. Boleh jadi dia ada rasa kasihan, ingin membantu, maka dia suruh jual ke si Zaid dengan harga yang murah. Ini motor jual ke si Zaid, berapa harganya? 3 juta. Ini kan pasaran 5 juta, iya jual ke si Zaid. Boleh jadi dia tujuannya bukan semata-mata ingin menjual. Tetapi qasdul irfaq, ada maksud untuk misalnya kasihan atau membantu dan lain sebagainya. Auli anna malahu li'anna malahu halalun wa ab'ad anisyubuhah. Atau karena mungkin ya dia menganggap hartanya si Zaid ini halal, maka jualnya ke si Zaid aja. Jauh dari perkara syubuhah. Wa in qala, seandainya seseorang berkata, ishtar hadza thawb, belikan untukku baju ini atau pakaian ini. Fashtarahu, maka wakilnya membelikan. Fawajadahu ma'iban, wakil itu mendapatkan ada aib di baju yang dia beli. Falahur rad, maka si wakil berhak mengembalikan barang tersebut. Karena si wakil adalah menempati posisi orang yang memberikan dia kuasa. Ya. Awishtara thawban lam yajus sira'a ma'ibin. Ya, atau dia membeli barang, misalnya membeli pakaian, ya dia tidak boleh membeli pakaian yang cacat, yang ada aibnya. Ya. Boleh tidak yang mewakilkan atau yang memberikan kuasa yang mengembalikan barang tersebut? Tidak masalah juga. Boleh yang mengembalikannya adalah si wakilnya atau orang yang memberikan kuasa. Wa yushtaratu kaunul muwakkal fihi ma'luman min ba'dil wujuh. Disyaratkan sesuatu yang diwakilkan. Ada yang mewakilkan yang memberikan kuasa, ada yang menjadi wakil yang menjalankan kuasa, ada sesuatu yang dikuasakan. Disyaratkan atas sesuatu yang dikuasakan itu adalah sesuatu yang maklum, yaitu yang diketahui. Min ba'dil wujuh, dari beberapa sisi. Falau qala, seandainya seseorang berkata, wakaltuka fi bai'i mali, aku kuasakan engkau untuk menjual hartaku. Atau seseorang berkata, aku kuasakan engkau membebaskan budakku. Atau aku kuasakan engkau untuk menjatuhkan talak kepada istriku. Sahha, maka itu sah dilakukan. Karena jelas, aku kuasakan engkau menjual hartaku, atau membebaskan budak, atau mentalak, itu jelas. Au fi kulli qalilin au kathirin. Seseorang berkata, aku kuasakan kamu atas yang sedikit dan yang banyak. Atau aku kuasakan kau semua urusanku. Lam yasih. Itu tidak boleh. Karena tidak ada ta'yin, tidak ada penjelasan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lima fi dhalika minal gharari al-kathir. Karena gharornya, ketidakjelasannya sangat besar. Alladhi la darurata ila ihtimalihi. Yang mana kondisi darurat tidak memungkinkan itu bisa diberikan keringanan, karena dorornya terlalu parah, ketidakjelasannya terlalu ketara. Wa yadul wakili yadun amanatun. Kalau kita memberikan kuasa kepada seseorang, maka orang yang kita berikan kuasa, tangannya adalah tangan yang amanah. Apa maksudnya tangannya tangan amanah? Artinya dia orang yang amanah. Karena tidak mungkin kita mengkuasakan seseorang kecuali karena dia amanah. Artinya, kalau terjadi sesuatu atas apa yang kita kuasakan, selama tidak ada unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian, karena tangan seorang wakil adalah tangan yang amanah, maka tidak bisa kita salahkan dia, atau kita minta dia untuk mengganti kerusakan atau kehilangan dan lain sebagainya. Karena yadul wakil, yadul amanah. Tangannya seorang wakil, hukum asalnya adalah tangan yang amanah. فَمَا يَتْلَفُ مَعَهُ بِلَا تَفْرِيتٍ وَلَا يَدْمَنُهُ. Maka apa yang hilang di tangannya, tanpa ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia tidak wajib menggantinya. وَالْقَوْلُ فِي دَعْوَ الْحَلَاكِ وَالْرَدِّ وَمَا يُدَّعَ عَلَيْهِ مِنَ الْخِيَانَةِ قَوْلُهُ. Maka ucapan yang diterima ketika terjadi kerusakan atau barang sudah dikembalikan, ya, atau ada klaim tertentu terkait dengan barang tersebut, yang dipakai adalah ucapan siapa? Ucapan orang yang diberikan kuasa tersebut. Ya, dikatakan di sini ma'a yaminihi, diikuti dengan sumpahnya. Li'anna al-asla adamul khiyanah, karena hukum asalnya tidak ada itu pengkhianatan. Wal qawlu qawlun man yatamassaka bil asl, dan yang menjadi ukuran adalah ukuran dari orang yang berpegang teguh, berpegang dengan hukum asal. Jadi hukum asal ya dia amanah, kalau dia tidak amanah ya tidak mungkin kita berikan kuasa. Walikullin minhuma al-fashu matasha'a, baik orang yang memberikan kuasa atau diberikan kuasa, baik al-muwakkal atau al-muwakkil ataupun wakil, dia bisa, mereka berdua, kedua belah pihak bisa membatalkan akad wakalah kapanpun mereka inginkan. Artinya seorang bisa berkata, saya tidak jadi memberikan kamu kuasa, saya membatalkan kuasa yang saya berikan kepadamu. Atau yang diberikan kuasa, si wakil berkata, saya mengembalikan kuasanya kepadamu. Itu boleh kapanpun. فَإِنْ عَزَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَتَصَرَّفَ لَمْ يَسِحْ التَّصَرُّفْ. Seandainya orang yang memberikan kuasa, dia telah memakzulkan, artinya mencabut kuasa, sedangkan si wakil belum tahu bahwa kuasanya itu sudah dicabut, sehingga dia tetap melakukan tindakan atas kuasa yang diberikan kepadanya, maka kegiatan atas yang dikuasakan itu tidak sah. Saya menguasakan si B untuk apa? Untuk membeli barang misalnya. Lalu saya telah memakzulkan dia, telah mencabut kuasanya. Dia tetap melakukannya karena dia tidak tahu bahwa saya sudah cabut kuasanya. Itu transaksi yang dia lakukan dianggap tidak sah. Wa in mata ahaduhuma, seandainya salah seorang dari keduanya, baik itu yang memberikan kuasa atau diberikan kuasa, meninggal, au junna, atau menjadi gila salah seorang dari mereka, atau pingsan, ya, tidak sadarkan diri, in fasakhat, maka akad wakalahnya dianggap batal, atau dianggap telah gugur, atau dianggap telah tidak ada. Alhamdulillah, walaupun agak cepat, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang wakalah, ya, 3 pertemuan, cukup panjang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan memberikan tambahan pengetahuan untuk kita, tambahan wawasan untuk kita, minimal untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjalankan muamalah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini.

para pemirsa. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mewarnai rambut kepala, jenggot, jambang, kumis yang sudah berwarna putih dengan warna hitam? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada hadis di mana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ayah dari sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abi Quhafah, yang saat itu rambutnya sudah putih, diperintahkan oleh Nabi agar ubannya itu diberikan warna. Artinya tidak dibiarkan dalam kondisi putih, dan Nabi memerintahkan agar menjauhi warna hitam. Nabi memerintahkan agar jannibu as-sawad, agar menjauhi warna hitam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan larangan menggunakan warna hitam ini. Apakah dia larangan yang sifatnya haram ataukah dia larangan yang sifatnya makruh? Wallahualam bissawab. Ya, pendapat yang kuat ya bahwa larangan itu bersifat makruh kata para ulama. Artinya kalaupun sampai uban itu baik yang di jenggot atau di kepala diwarna dengan warna hitam, wallahu a'lam bissawab, yang saya ketahui dari penjelasan para ulama itu tidak sampai pada derajat haram, tetapi dia hukumnya adalah makruh karahiyatu tanzih. Hukumnya hanyalah sampai makruh saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada hadis tentang Allah membuka hijab dalam garis miring tabirnya ketika seorang hamba salat dalam keadaan khusyuk, dan Allah menutup hijab tabirnya ketika hamba tersebut tidak khusyuk lalai dalam salat? Lalu dilanjutkan bawahnya apa itu? Baik, di bawahnya apa itu hadis, redaksi hadis atau apa? Coba diperbesar. Ini sepertinya apa? Itu sepertinya apa? Nukilan daripada hadisnya. Saya dengan redaksi seperti itu belum pernah mendengar ya. Tapi saya tidak tahu apakah hadisnya sahih atau tidak. Tentunya ini membutuhkan komentar para ulama. Ya, ini membutuhkan komentar para ahli hadis. Ya, seperti ahli hadis kontemporer ya, seperti ada Syekh Albani rahimahullahu taala, ada Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, ada Syekh Syu'aib Al-Arnaut, dan banyak lagi ulama-ulama ahli hadis ya di zaman ini. Kita butuh pendapat-pendapat mereka atau komentar para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Dan saya secara pribadi tidak tahu terkait dengan redaksi hadis tersebut. Ya. Apakah ada kalimat larangan dalam ungkapan ini? Ungkapannya tidak terbaca karena gelap. Ya, ungkapannya tidak terbaca. Ini fotonya diperbaiki lagi. Saya tidak bisa melihatnya. Ada tulisan tapi tidak terbaca karena gelap, terlihat hitam. Ya. Kenapa bulan Muharram harus dituliskan, diucapkan Al-Muharram? Saya tidak tahu ya, Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Bulan Muharram. Al-Muharram saya tidak tahu. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaannya. Baik. Kita masih menantikan pertanyaan yang lain. Masih kita nantikan pertanyaan yang lain terkait dengan pembahasan kita. Al-Muharram ya, memakai alif lam. Kenapa waktu dianjurkan kita membaca zikir kapan kita membaca zikir Nabi Yunus? Ya ketika kita berada dalam kondisi sulit ya. Nabi Yunus membacanya saat beliau di dalam perut ikan paus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya itu dibaca dalam kondisi-kondisi yang sulit. Ya, dalam kondisi yang sulit sebagaimana Nabi Yunus membacanya, ya hendaknya kita membacanya. Allah alam bissawab. Walaupun itu tidak menghalangi kita untuk membacanya dalam semua kondisi. Allah alam bissawab. Baik. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Sudah beberapa hari ini para pemirsa kita tidak bisa menghubungi sepertinya ya, karena WA juga ada sedikit kendala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan. Ya. Telepon WA sudah bisa ya, bagi para pemirsa Niaga TV yang ingin menggunakan telepon via WA dipersilahkan ya. Ini ada lagi satu pertanyaan. Tatkala engkau mencintai seseorang tanpa sebab, saat itu pula yakinlah bahwa 1000 sebab sekalipun tidak akan bisa mencabutnya dari hatimu. Maksudnya apa ini? Tatkala engkau mencintai seseorang tanpa sebab, artinya kecintaan yang tulus barangkali maksudnya ya. Saat itu pula yakinlah bahwa 1000 sebab sekalipun tidak akan bisa mencabutnya dari hati. Artinya ya mencintai seseorang itu dengan apa namanya, dengan tulus barangkali ya. Ya tetapi katanya cinta yang tertinggi itu cinta yang dibangun di atas rasa kasihan. Ya, rasa kasihan bahwa Allah mencintai hambanya karena dia kasihan. Kenapa kok cinta kasihan itu cinta yang tinggi? Iya, karena saat itulah sebabnya hilang. Ya, tidak ada sebab-sebab kecuali karena kasihan. Begitulah cinta Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Bukan cinta yang ada sebab, tapi cinta karena kasihan. Mungkin kita anggap rendah ya. Tapi dikatakan oleh Buya Hamka itulah cinta yang tinggi. Ya, sebagaimana Allah itu apa namanya di akhirat adalah rahim, sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Apakah boleh kita ucapkan kalimat yang tadi ya? Saya rasa tidak masalah juga, silahkan saja. Allah alam bisa. Itu barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.